بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اللهم صل عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فحياكم الله وبياكم الله يا الإخوة والأخوات kita lanjutkan pembahasan Fathul Qarib kita sampai di fasal yang baru yaitu fasal fi sujudis sahwi. Jadi fasal ini masih fasal-fasal yang ada di kitabus shalah. Setelah kita menyelesaikan kitabut taharah, maka kita masuk ke kitabus shalah. Dan di kitabus shalah ini juga terdiri dari beberapa fasal-fasal. Yang sampailah kita pada fasal yang baru ini yaitu fasal fi sujudis sahwi, tentang sujud sahwi. Ya, sahwi sendiri kalau diartikan secara bahasa Indonesia maka maknanya adalah lupa ya, ataupun kelupaan. Ya, fi sujudis sahwi. Jadi sujud lupa atau sujud karena lupa. Sujud untuk kelupaan. Wal matruku minas salati thalathatu asya'a. Yang bisa tertinggal dari salat itu ada tiga macam. Fardun wa yusamma birrukni aydan, yakni hal-hal yang fardu di dalam salat, dan hal-hal yang fardu di dalam salat ini juga dinamakan dengan rukun, yang kita sebut dengan rukun salat. Wa sunnatun wa hay'atun. Jadi tiga itu. Tiga itulah yang kemungkinan tertinggal ataupun terlupa di dalam salat, yaitu fardun dan dinamakan juga dengan rukun, kemudian sunnah, kemudian hay'ah. Jadi rukun salat, sunnah salat, dan hayatus salat. Inilah yang kemungkinan dapat tertinggal ketika kita melakukan salat. Terlupa. Wal matruk. Ya, terlupakan. Wa sunnatun wa hayatun ma'adal fard. Sunnah dan hayah ini keduanya bukanlah rukun. Ya, sunnah dan hayah, kata syarih, bukanlah rukun. وبين المصنف الثلاثة بقوله فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره أي الفرض وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته أو ذكره بعد السلام والزمان قريب أتى به وبنى. إمام أبو شجاع menjelaskan tentang bagaimana ketiga hal tersebut dengan pernyataannya, dengan perkataannya fal fardu, maka untuk yang rukun ataupun untuk yang fardu shalah la yanubu anhu sujud sahwi, itu tak dapat terwakilkan oleh sujud sahwi. Jadi untuk yang rukun itu tidak dapat terwakilkan oleh sujud sahwi. Ini untuk yang rukun shalat ya, jadi gak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu ay al farda wa huwa fi shalah ata bihi wa tammat shalatuhu. Jadi kalau misalkan, bahkan jika misalkan dia mengingatnya, yaitu mengingat kekurangan ataupun hal yang terlupa dari rukun tersebut, wa huwa fi shalah, dan dia lagi di dalam salat, maka dia mesti mendatangkan yang terlupa tersebut. Ya, mesti melakukan yang tertinggal itu. Wa tammat salatuhu, dan menyempurnakan salatnya. Au dzakarahu ba'da salami wa zaman qaribun, atau dia teringatnya setelah salam dan enggak terlalu jauh, relatif dekat. Ata bihi wa bana, maka dia juga harus mendatangkannya. Maksudnya harus melaksanakan apa yang tertinggal tadi, apa yang terlupa itu. Wa bana ma baqiya minas salati alaihi wa sajada lis-sahwi, dan juga melanjutkan apa-apa yang tersisa dari salat, dan lalu dia melakukan sujud sahwi. Jadi tidak bisa hanya kita gantikan dengan sujud sahwi saja. Harus tetap kita lakukan yang tertinggal itu, harus tetap kita laksanakan yang tertinggal itu, barulah kita sujud sahwi. Wa huwa sunnatun, dan sujud sahwinya adalah sunnah. Ya. Sementara gantinya wajib. Maksudnya bukan ganti, apa tadi, melaksanakan yang tertinggal tadi ya. Melaksanakan yang terlupa, apa yang terlupa tadi itu wajib. Sementara sujud sahwinya sunnah. Kama sayati lakin 'inda tarki ma'murin bihi fi shalah aw fi'li manhiyin anhu fiha. Ya, sebagaimana yang akan datang penjelasannya ya, maksudnya nanti di halaman 142. Lakin 'inda tarki ma'murin, akan tetapi ya, tatkala meninggalkan hal-hal yang diperintahkan di dalam salat, dan atau melakukan hal-hal yang dilarang di dalam salat. Wasunnatu idza tarakaha al-musalli la ya'udu ilaiha ba'da at-talabbusi bil fardhi. Adapun yang sunnah, jadi tadi kalau yang rukun itu enggak bisa ditinggalkan, memang harus tetap kita lakukan yang terlupa itu, barulah sujud sahwi. Nah, adapun yang sunnah, ya sunnatus shalah, apabila terlupa, apabila seorang yang salat itu terlupa akan sunnah-sunnah tersebut, ya, ataupun sunnah salat itu, la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi, maka dia enggak perlu mengulanginya ataupun kembali, ya, kembali kepada hal yang sunnah tersebut. Kalau dia sudah kalau dia sudah melakukan faradnya ataupun hal yang rukun. Jadi kalau dia sudah berada di situasi ataupun posisi rukun, maka dia tidak perlu kembali lagi ke suatu hal yang sunnah tersebut yang dia tinggalkan. Jadi la ya'udu, dia enggak perlu balik kepada sunnah tersebut setelah dia di posisi rukun. Faman tarakat tasyahudul awal mathalan, jadi contohnya seseorang yang meninggalkan tasyahud awal, di mana kita tahu tasyahud awal itu bukan rukun. Fadzakarahu, kemudian dia ingat, kemudian teringat, ba'da tidalihi mustawiyan, kemudian dia teringat setelah dia berdiri secara sempurna, setelah dia berdiri tegak, di mana qiyam termasuk di antara rukun salat. Jadi dia sudah berada di rukun qiyam. Dia sudah berada di rukun qiyam, la ya'udu ilaihi, maka dia enggak perlu kembali ke tasyahud awal tadi. Ya, dia tidak perlu kembali ke tasyahud awal tersebut. Fa in 'ada ilaihi 'amidan 'aliman bi tahrimihi batalat salatuhu. Malah jika dia kembali ke tasyahud awal tersebut setelah dia berada di fardu tersebut, ya, fardu qiyam tadi, ataupun setelah dia berdiri secara sempurna atau berdiri tegak, di mana dia lakukan itu dengan sengaja dan dia tahu akan ketidakbolehannya, maka salatnya batal. Ya, jadi fa in 'ada ilaihi 'amidan, jadi kalau dia balik tasyahud lagi, ya saat dia teringat dia balik tasyahud dan dia lakukan itu dengan sengaja, dan juga dia tahu kondisi itu tidak dibenarkan, batalat salatuhu, maka salatnya batal. Au nasiyan annahu fi sholati au jahilan fala tabtulu salatuhu. Tapi jika dia balik tasyahud tersebut karena lupa, jika dia balik dari ke tasyahud awal tersebut karena lupa atau karena bodoh, jadi nasiyan annahu fi sholat, dia lupa kalau dia tuh lagi sholat gitu ya. Ya, ini ada kemungkinan saja terjadi ya. Jadi di mana dia lupa, dia kembali ke tasyahud dan dia lupa bahwa dia di salat, atau dia enggak tahu kalau itu Enggak boleh. Fala tabtulu salatuhu, maka salatnya tidak batal. Jadi yang salatnya batal tadi adalah amidan aliman bitahrimihi. Sengaja dan tahu akan ketidakbolehannya, maka itulah yang batal salatnya. Adapun mereka yang lupa bahwa dia di dalam, bahwa dia lagi salat, atau dia itu enggak tahu ya tentang hukumnya ya, maka salatnya tidak batal. Wa yalzamuhul qiyamu inda tadhakkurihi. Tapi lazim bagi dia untuk tetap berdiri ya, ketika dia ingat. Ya, jadi lazim bagi dia untuk tetap berdiri ketika dia ingat. Jadi begitu dia ingat bahwa dia lagi sholat, ya dia harus berdiri lagi. Ya, maka dia harus berdiri lagi. Nah demikian. Ya karena sholatnya nggak batal ya, jadi dia perlu harus berdiri lagi. Wa in kana ma'muman, dan kalau memang kalau dia itu berstatus sebagai makmum, ada wujuban limutaba'ati imamihi. Ya, dia perlu kembali. Jadi kalau misalkan dia statusnya sebagai makmum, maka dia mesti balik duduk tasyahud awal. Dan ini wajib, wujuban secara wajib karena mengikuti si imam. Ya, sebab imam duduk. Ya, maka si makmum pun mengikuti si imam. Lakinnahu yasjudu, ha? Belum lanjut kan? Ya. Ketika si imam sudah berdiri, atas karena kejadiannya, dia duduk. Kita makmum. Ya. Bagaimana kita sudah berdiri? Ini ada wujuban. Wajib duduk. Iya, wajib kembali. Limutaba'ati imamihi. Ya, jadi karena itu, mengikuti imamnya. Kalau dari makmum kata-kata ini boleh jadi imamnya duduk, dia berdiri. Dia berdiri terlupa dia. Sementara imam duduk, dia wajib duduk. Oh iya benar-benar. Iya benar. Ha? Kondisi imam duduk dia berlupa. Iya. Imam duduk, dia berdiri. Iya benar. Karena si imam duduk ada wajib kembali kepada tempat. Iya benar. Sebaliknya si imam sudah berdiri. Mungkin dia jahil, dia duduk. Sementara kita sudah berdiri, karena kita alim, kita tidak tahu, kita tidak duduk atau berbaring. Bagaimana kondisi kita berimam seperti itu? Kalau menurut ungkapan beliau, yang pertama tadi status pertama wa in kana ma'muman, dan kalau dia makmum lalu dia terlupa, maka dia tetap harus duduk balik dikarenakan dia ngikutin imam. Nah, jika statusnya kebalikan ya, maka mafhumnya sama. Ya, mafhum mutabiknya sama, yaitu ya ada wujuban li mutabati imamihi. Jadi wajib duduk. Agar gini, masalah imamnya sudah berdiri. Itu tasyahud awal si imam. Iya, kemudian dia duduk. Nah, secara batal si imam tadi karena dia sudah mendatangkan yang Oh, masalah kebatalannya tadi itu tadi ya, apakah dia itu ali ami dan aliman bitahrimihi, atau dia nasian atau jahilan. Nah, kalau dia jahilan ya udah kita ngikuti si imam. Karena umumnya biasanya dalam hal-hal seperti ini, kasus seperti ini itu jahilan. Karena kalau misalkan dia enggak jahilan, niscaya dia akan membatalkan salatnya. Karena dia tahu bahwa itu udah batal dengan dia melakukan hal tersebut. Maksudnya dengan dia duduk balik. Nah, ketika dia enggak membatalkan salatnya, berarti kita anggap zahirnya. Ya, di mana kita anggap zahirnya si imam itu dia jahil, enggak batal. Nah, karena enggak batal kita ikutin. Wallahu a'lam. Iya, karena dia jahil. Ya, sebab kan yang jahilan fala tabtulu salatuhu. Kalau yang jahil itu salatnya enggak batal. Karena kalau misalkan dia enggak jahil nih, saya dia akan membatalkan salatnya. Ih, udah batal salatku. Jadi lain orang lagi kan gitu. Pemahaman ya. Ini umpama kan gitu. Kan karena seharusnya dia tetap berdiri, enggak perlu duduk balik kan gitu. Enggak perlu melakukan tasyahud lagi. Nah, jika dia tidak membatalkan salatnya, berarti dia kita anggap zahirnya ya, kita menghukumi zahirnya dia bahwa dia enggak tahu. Wallahu a'lam. Ya, jadi oleh karena itu dalam status seperti itu ya, maka menggunakan dalil umum mengikuti imam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kecuali kalau memang dia itu amidan aliman bitahrimih, maka batalat salatuhu, ya batal salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena sulit kita menghukuminya, sebab kita enggak tahu dia ini tahu atau enggak kan gitu. Ya, kita hanya bisa mengambil zahirnya. Karena kalau misalkan zahirnya itu kan begini. Kalau misalkan dia tahu, tentu dia akan membatalkan salatnya. Nah, karena dia enggak membatalkan salatnya, berarti dia enggak tahu. Ya, mau enggak mau enggak mungkin berantem pula antara makmum dengan imam di situ kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi jika dia statusnya makmum, maka dia perlu duduk balik. Ya. Jika dia statusnya makmum, si makmumnya lupa ini kan gitu ya. tiba-tiba dia naik aja kan gitu. Maka dia duduk balik ya limutaba'ati imamihi, karena dia mesti ngikuti imamnya. Adapun kalau dia bukan makmum, maka dia gak perlu balik, baik itu dia imam ataupun dia sholat sendiri. Jadi gak perlu balik duduk tasyahud awal, ya udah berdiri aja. Justru kalau dia balik, maka sholatnya batal. Jadi kalau seandainya sama-sama jahil, seandainya si makmum, si imam sudah seharusnya duduk tasyahud awal, iya, dia berdiri. Kata si makmum jahil, subhanallah, duduk lagi. Iya, iya, benar. Iya, kalau sudah berdiri ya, sempurna, ya, maka dia iya. Subhanallah. Iya, benar. Kalau si makmum tadi ini ngerukun, ya, disuruhnya duduk, subhanallah. Iya, benar. Nah, di sinilah saya rasa pentingnya, kalau bisa saran saya, jika memang statusnya dia sebagai imam, kalau bisa takbirnya itu beriringan dengan pergerakan dia. Jangan setelah dia berdiri tegak baru dia takbir. Karena kan makmum gak tahu di belakang kan, kalau dia lagi bergerak atau gak bergerak. Tapi makmum kan hanya tahu pergerakan imam itu disyaratkan dengan takbir. Jadi jika dia takbirnya itu beriringan dengan pergerakan dia, ini saya makmum udah bisa langsung bilang subhanallah, kan gitu. Langsung bisa bilang subhanallah untuk mengingatkan imam bahwa dia salah, kan gitu. Nah, ini dia udah tegak sempurna baru dia Allahu Akbar, ya udah selesai permasalahan jadinya. Si makmum dikirainnya itu baru bergerak kan gitu. Ternyata udah sempurna. Ya dia bilang subhanallah. Ya si imam pun enggak tahu juga duduk balik. Gitu. Ya karena jahil maka falata betul salatuhu. Ya karena memang mereka jahil kan gitu. Ya falata betul salatuhu wallahu a'lam bissawab. Ya, namun di sini imam mengatakan ya syarih ya di sini ya. Ya Imam Ibnu Qasim mengatakan jika dia jahil falata betul salatuhu. Nah demikian. Lakinnahu yasjudu listahwi anha, akan tapi dia tetap melakukan sujud sahwi untuk hal tersebut ya. Fi surati adamil audi awil audi nasian. Ya baik dalam bentuk tanpa dia kembali lagi ke salat, tanpa dia kembali lagi ke tasyahud awal tadi. Ya, jadi baik dia kembali maupun dia enggak kembali, dia tetap harus melakukan sujud sahwi. Nah demikian. Jadi fi surati adamil audi awil audi nasian. Nah demikian. Wallahu a'lam. وأراد المصنف بسنة هنا الأبعاد الستة. Dan yang dimaksudkan oleh musannif yang sunnah ini, ya, jadi kan tadi ada tiga, fardun, dan fardun itu maksudnya rukun, kemudian sunnah, kemudian hay'ah. Nah yang dimaksudkan oleh musannif yang sunnah ini maksudnya adalah al-abaad as-sitta. Yani sunnah abaad biasanya diistilahkan dengan sunnah abaad karena ada sunnah abaad, ada sunnah hay'ah. Nah ini yang dimaksudkan yang sunnahnya ini adalah sunnah yang abad, bukan yang sunnah hay'ah. Yang sunnah abad. Ada berapa sunnah al-abad itu? Ya di sini disebutkan al-abad as-sitta. Ya, 6. Wahia apa saja? At-tashahudul awal, itu yang pertama. Ya ini yang mesti melakukan sujud sahwi. Ya, jika tertinggal tashahud awal, maka kita mesti melakukan sujud sahwi. Wa qu'uduhu, dan duduknya tasyahud. Ya, duduknya tasyahud. Ya. Wal qunutu. Ya, itu tadi yang kedua ya. Pertama tasyahud awal, kedua duduknya tasyahud awal, ketiga al qunutu. Jadi jika kelupaan qunut, maka juga disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi karena qunut bagian dari al ab'ad as-sittah ataupun sunnah ab'ad. Wal qunutu fi shubhi wa fi akhir al witri fi nisf al thani min syahr ramadan. Jadi qunut subuh dan juga qunut yang berada di akhir witir di pertengahan kedua dari bulan ramadan. Ya, di pertengahan kedua dari bulan, di setengah, gimana bilangnya, di setengah kedua dari bulan ramadan gitu ya. Di bukan pertengahan tapi di setengah kedua dari bulan ramadan. Iya, 15 hari kedua gitu ya. 15 hari ya, 15 yang keduanya gitu ya, bukan yang pertamanya. Ya, kan ada 30, nah 15 yang keduanya. Nah, jika itu kelupaan maka disunnahkan sujud sahwi karena itu termasuk sunnah abad. Ya, jadi kunut subuh kemudian kunut witir yang ada di setengah bulan Ramadan itu juga termasuk sunnah abad. Wal qiyamu lil qunut, ha? Ya, kunut subuh juga. Ya, jadi kunut subuh kalau lupa sujud sahwi. Baik, jadi ini yang berpandangan jika ini adalah sunnah abad. Nah demikian. Sujud sahwinya pun sunnah juga. Hukumnya sunnah, ya. Berarti enggak sampai membatalkan sholat kalau enggak. Enggak. Karena jangankan yang sunnah abad, yang rukun saja pun sujud sahunya hukumnya sunnah seperti dikatakan tadi, wa huwa sunnatun. Ya. Menurut pendapat al-Imam. Jadi hukum sujud sahu yang rukun tadi sunnah, walau sebagian mereka ada yang mewajibkan ya. Baik, wal qiyamu lil qunuti. Yang keberapa jadi ini? 1 2 3 4 ya. Iya, yang keempat wal qiyamu lil qunuti. Ini juga sunnah, termasuk sunnah aba'ad. Jadi kalau lupa berdiri untuk kunut, maka melakukan sujud sahwi. Wassalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhudil awal. Ya. Jadi salawat di tasyahud awal menurut muallif di sini adalah sunnah abad yang kalau tertinggal itu disunnahkan sujud sahwi. Ya, ini menurut madhab ya. Wallahu a'lam. Atau mungkin di internal juga ada perselisihan, tapi yang jelas kita hanya membahas apa yang ada di dalam kitab. Ya, silakan lakukan pengkajian. Ya, jika ada perbedaan yang pernah antum dapatkan. Namun di buku ini diterangkan wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil awal. Ini juga bahagian dari sunnah abad yang berarti kalau tertinggal, kalau terlupa, maka dilakukan sujud sahwi. Karena tasyahud awal pun sunnah. Ya, tasyahud awalnya pun sunnah. Nah, salawatnya pun sunnah. Salawat di tasyahud awal pun sunnah. Karena tasyahud awal sendiri sunnah. Wajar kalau dalam seluruh tasyahud awal itu sunnah. Oh, enggak. Itu lain. Lain komponen. Tasyahud lain komponen. Salawat lain komponen. Gitu. Tasyahud lain komponen. Salawat lain komponen. Nah, demikian. Jadi makanya di sini pun enggak disatuin ya. At-tasyahudul awal disebutin secara sendiri, was-shalatu 'alan nabi fit tasyahudil awal disebutin secara sendiri. Nah, jadi menurut al-Imam di sini shalawat di tasyahud awal ya, karena kan biasanya kalau di kita seringnya tasyahud doang ya shalawatnya. Biasanya sih ya, kalau saya pribadi biasanya saya shalawatnya enggak, cuma tasyahudnya doang. Nah, jadi di sini menurut beliau shalawat termasuk sunnatul abad sebagaimana tasyahud ya, sebagaimana halnya tasyahud awal. Jadi termasuk sunnah al-abad yang berarti kalau terlupa ataupun tertinggal ya melakukan sujud sahwi sebagaimana halnya tasyahud awal yang kalau kita kelupaan tasyahud awal maka kita melakukan sujud sahwi. Wallahu'alam. Wassalatu 'alal ali fit tasyahudil akhiri. Nah, ini juga komponen yang berbeda ya, ini juga komponen yang berbeda. Wassalatu 'alal ali dan salawat kepada keluarga keluarga Nabi Muhammad SAW fit tasyahudil akhiri. Tapi yang ini di tasyahud akhir ya, bukan yang di tasyahud awal. Adapun kalau yang di tasyahud awal jika ditinggalkan maka itu enggak masuk bahagian sunnah abad, jadi enggak perlu sujud sahwi. Adapun kalau dia tinggalkan itu di tasyahud akhir maka dia sujud sahwi. Ya, karena ketika di tasyahud akhir salawat untuk keluarga Nabi itu sifatnya masuk ke kategori sunnah abad, bukan sunnah hay'ah. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Wal hay'atu, dan yang ketiga al hay'ah, kat tasbihat wa nahwiha mimma la yujbaru bis sujudi. Dan hay'ah, dan salah satu contoh hay'ah adalah hay'atul shalah adalah at tasbihat ya. Tasbih di ruku atau mungkin tasbih di sujud dan sebagainya. Nah, jika itu tertinggal ya, wa nahwiha, dan yang semisal dengan tasbih. Nah, jika itu tertinggal ya, maka hay'ah ini termasuk bukan yang perlu dijabarkan dengan sujud ya. Mimma la yujbaru bis sujudi la ya'udul musalli ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha. Jadi seorang yang salat itu enggak perlu kembali mengulanginya ya, kembali ke apa namanya ke hay'ah tersebut ya. Jadi seorang musholli itu enggak perlu kembali ke hay'ah tadi, hay'ah yang tertinggal itu. Dan juga dia enggak perlu sujud sahwi wa la yasjudu lis-sahwi anha, dan enggak perlu sujud sahwi untuk hay'ah yang tertinggal tersebut. Jadi sujud sahwi berarti artinya hanya untuk rukun ataupun fardun dan juga untuk sunnah abad. Adapun sunnah hay'ah maka enggak ada sujud sahwi. Dan juga enggak ada ngulangin, maksudnya enggak ada perlu di apa namanya kembali ke hay'ah yang tertinggal itu. Kaman syakka sawaun ya, sawaun tarakaha amdan au sahwan. Baik dia tinggalkan hay'ah tersebut secara sengaja, ya memang maunya dia, atau dia tinggalkan itu karena lupa, maka tidak ada, tidak perlu kita kembali kepada hay'ah tersebut, dan juga kita nggak perlu melakukan sujud sahwi jika itu hay'atus hay'atus shalah ataupun apa namanya sunnah hay'ah. Adapun kalau sunnah abad, maka dia harus sujud sahwi tapi nggak perlu kembali. Tapi kalau rukun, dia perlu kembali baru sujud sahwi. Jadi rukun, kembali, sujud, dan juga sujud sahwi. Sementara sunnah abad, dia gak perlu kembali, tapi sujud sahwi. Sementara sunnah hay'ah, dia gak perlu kembali, dan juga gak perlu sujud sahwi. Nah, demikian. Itulah kesimpulannya tentang... Benar, tepat. Ahsanta. Hampir mendekati rukun. Sunnah abad, ya. Sunnah abad hampir mendekati rukun. Dan sunnah abad di dalam buku ini ada 6. Ya. Mungkin kalau antum pernah belajar fikih juga, barangkali ada yang bilang di situ 2 gitu ya. Nah kalau di sini dikatakan al abad atau sita, ya ada 6 ya. Ada juga mereka yang memang terjadi perbedaan lah. Silakan lakukan pengkajian. Namun di dalam buku kita yang kita bahas itu disebutkan ada 6 sunnah abad. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kajian yang lalu ada kita bahas apakah tasbih itu merupakan rukun atau sudah sunnah haikal. Saya katakan malam kan ada 3 ulama yang mengatakan jika tidak baca tasbih dia rukun dan sujud maka dia berdosa. Iya. Ya kan? Kalau kita kaji di sini maka termasuk sunnah ya. Iya. Hanya haikal. Betul. Jadi, kemarin waktu sudah kita bahas hay'atus shalah memang iya termasuk. Jadi bagaimana pernyataan ulama yang mengatakan bahwa jika dia tertinggal satu dosa Untuk hal tersebut tentunya masing-masing ulama punya hujah yang kuat dan dalil yang kuat untuk atas pandangan dan pendapat mereka. Nah dalam hal ini yang paling selamat bagi kita adalah keluar dari khilaf. Bagaimana bentuk keluar dari khilaf? Ya lakukan aja. Maksudnya ya amalkan. Maksudnya jangan tinggalkan tasbih. Ya karena tasbih bukan sebahagian mereka ada yang menyatakan itu bukan hay'ah, ya bukan sunnah hay'ah tapi wajib yang jika ditinggalkan berdosa kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya kalau kita ingin keluar dari khilaf karena kita enggak bisa melakukan pentelahan secara mendalam mana dari dua pendapat tersebut yang kuat, ya maka keluar aja dari khilaf dengan cara mengamalkan tasbih tersebut begitu. Nah, lalu bagaimana korelasinya dengan sujud sahwi? Ya jika itu kita anggap sebagai hal yang wajib, ya maka berarti dia masuk sujud sahwi jika ditinggalkan. Namun jika kita anggap itu hay'ah, berarti ya itu makanya laku. Mesti ini lagi lah jadinya. Mesti kita melakukan studi banding ya secara mendalam supaya kita bisa memilih apakah yang wajib, apakah hay'ah atau bukan gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya tapi kalau saran saya keluar dari khilaf jika kita belum bisa melakukan studi banding yaitu dengan cara mengamalkannya. Terlepas dari dia itu hay'ah atau bukan, ya keluar aja dari khilaf, yaitu ya pokoknya selalu lah baca tasbih. Nah begitu. Ya ketika ruku dan sujud, ya itu bentuk ataupun cara kita keluar dari khilaf. Ya karena yang satu bilang ini wajib, yang satu bilang ini cuma hay'ah, ya sunnah hay'ah. Yang kalau ditinggalkan sholat kita enggak batal dan enggak berdosa. Begitu. Hanya saja kurang sempurna begitu. Ya, jadi kalau di sini itu hanya sebatas nuqsan, kurang sempurna sholatnya. Ya jadi baca aja, juga enggak lama-lama kan bacanya ya. Cuma bilang subhanallah doang kan. Sekian wallahu a'lam bishawab. Yang menganggap wajib tapi bukan sebagian dari rukun. Memang bukan, tapi dia bilang wajib kalau ditinggalkan berdosa gitu. Berdosa tapi enggak membatalkan. Iya, enggak membatalkan, cuma berdosa. Fardu itu rukun. Ya, yang dimaksud dengan makanya di sini wasum ya bir rukni aidan. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi kalau di buku ini cuma ada 3 ya, makanya tadi dikatakan wal matruk minas shalah 3. Jadi kalau di buku ini cuma ada 3. Cuma ada 3 apa namanya itu ya? 3 komponen. Komponen rukun, komponen sunnah dan yang sunnah yang dimaksudkan di sini adalah al abad, ya, kemudian komponen hay'ah. Itulah yang ada di buku ini. Jadi hanya ada 3 komponen. Wallahu a'lam. Ada banyaklah yang kemarin sudah kita bahas. Ada berapa kemarin hayatus shalah? Iya yang kemarin. Ada berapa kemarin? Lupa saya, masya Allah. Ada 15 ya benar, ada 15. Itulah dia. Masya Allah. Kalau apa namanya? Kalau rukun ada 18 ya. Rukun ada 18, adapun sunnah kemarin disebutkan ada berapa? Dua ya. Ada sunnah ada dua ya. Benar. Baik. Kemudian wa idza syakka di sini melebar ya. Wa idza syakkal musalli fi adadi, tapi masih ada kaitan dan hubungan ya. Wa idza syakkal musalli fi adadi ma ata bihi min ar-raka'ati kaman syakka hal shalla thalathan aw arba'an bana 'ala al-yaqini wa huwa al-aqal. Dan kalau seseorang yang salat itu ragu dalam bilangan rakaatnya ya, berapa rakaat yang sudah dia laksanakan, yang sudah dia kerjakan, sebagaimana seseorang yang ragu apakah dia sudah sholat 3 rakaat atau sudah 4 rakaat ya, apakah dia sholat, sudah sholat 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka dia perlu maka dia kembali kepada ataupun berpegang pada yang paling yakin ya, kepada sesuatu yang diyakini ya, bana alal yakini, jadi dia berpegang pada yang yakin, dan yang yakin tersebut apa? Ya al-aqal, yang tersedikit, itulah yang yakin. Jadi enggak mungkin yang banyaknya yang yakin, sebab memang keraguan itu adalah datangnya di empatnya, ini 3 atau 4 kan gitu ya, antara 3 sama 4 kecuali antara 3 sama 2, berarti 2 lah yang paling yakin ya, kalau 3 sama 4 berarti 3 lah yang yakin ya, jadi bana alal yakini, dan di sini langsung dikatakan yang yakin adalah al-aqal, ya enggak mungkin enggak mungkin yang yakin adalah arba. Kalau yang yakin arba ya berarti tadi enggak ada keraguan ya, maka enggak mungkin muncul keraguan. Baik, jadi bana alal yaqini wa huwal aqal. Tapi itu jika syak. Namun jika memang sudah yakin ya, jika memang sudah yakin dia ingat benar bahwa memang sudah di 4 rakaat ya sudah. Namun jika dia ragu apakah 3 atau 4, maka dia berpegang pada yang yakin. Nah, yang yakin yang mana? Ya yang 3, enggak mungkin yang 4 begitu. Kalau dia sudah yakin yang di 4, ya sudah selesai permasalahan. Nah, demikian. Ya kasalasati fi hadzal mithal. Ya, maka di dalam contoh ini adalah yang ketiganya. Ya, di dalam contoh ini yang yakin adalah yang ketiganya. Wa tabiraqatin, maka dia perlu menambah satu rakaat lagi. Wa sajada lis-sahwi. Ya. Dan melakukan sujud sahwi. Wa la yanfa'uhu ghalabatudz dhanni annahu shalla arba'an. Dan enggak ada manfaatnya ya, jika dia memenangkan anggapan ataupun dugaan, masih dugaan ya, bukan yakin, kecuali kalau sudah yakin. Jadi tidak bermanfaat dan tidak berguna atau tidak berguna dia memenangkan apa namanya itu ya, prasangkanya ya, dia memenangkan prasangkanya bahwa dia sudah 4 rakaat. Jadi mesti yakin bahwa memang dia 4 rakaat. Jadi kalau misalkan dia menangkan prasangkanya bahwa dia 4 rakaat, la yanfa, maka sholatnya tidak bermanfaat baginya. Wala ya'malu biqauli ghairihi lahu. Dan dia juga bahkan ya, kalau di sini menurut Imam Ibnu Qasim dan dia juga enggak perlu mengamalkan ataupun mengikuti ataupun mendengarkan ucapan orang lain. Ya, wala ya'mal biqauli ghairihi lahu. Ya, misalkan ada yang bilang, "Kau udah 4 rakaat," kan gitu. Ngasih tahu dia sebenarnya kan gitu. Di mana orang lain tadi ngelihat dia sholat memang sudah 4 rakaat, kemudian dilihatnya ada keraguan kan gitu, kemudian dikasih tahu sama orang tersebut udah 4 rakaat kan gitu. Nah, maka wala ya'mal katanya sampean. Wala ya'mal biqauli ghairihi lahu. Ya, innahu shalla arba'an, bahwa dia sudah sholat 4 rakaat. Ya, jadi jangan ikuti, maksudnya jangan dengarkan kan gitu. Walau balagha dzalikal qa'il adadat tawaturi. Walau balagha dzalikal qa'il adadat tawatur. Ada tawatur. Apa maksudnya ada tawatur, Ustaz Usman? Ada yang tahu maksud dari ada tawatur? Iya, walau balagha dzalikal qa'il. Begitu ya. Baik, walau balagha dzalikal oh ya, masyaallah, barakallahu fik. Pak Usman, ya benar-benar. Walau balagha dzalikal qa'il 'adad at-tawatur. Ya, walau yang ngomong udah ada 3 orang, ya. Jadi yang ngomong sudah ada 3 orang. Ya, sampai 3 orang yang ngomong, maka tetap jangan dengarkan gitu ya. Baik, iya. Jadi walaupun yang ngomong udah ada 3 orang, jangan dengerin. Nah, begitu. Namun di sini dikomentar oleh Imam Al-Bajuri, di mana Imam Al-Bajuri berkata di dalam hasyiahnya, yang mu'tamad, kata Imam Bajuri, ya di sini di buku saya ada catatannya, yang mu'tamad itu adalah ya dia harus mendengarkan 3 orang tadi. Ya. Jadi berarti ada khilaf internal ya. Ada khilaf internal namun karena yang mu'tamad kata Imam Bajuri, yang mu'tamad yang dijadikan sandaran adalah bahwa dia mesti ngedengerin ucapan orang itu. Ya, kenapa? Li'annahu yufidul yaqin. Karena at-tawatur itu yufidul yaqin. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, benar. Iya, dengan Ibnu Qasim. Iya, jadi makanya seperti yang pernah saya sampaikan juga ke kita bersama, bahwa enggak menutup kemungkinan si muhasin atau si syari itu berbeda pandang dengan sahibul matan. Itu sangat-sangat tidak menutup kemungkinan. Bahkan itu sering sekali terjadi. Ya. Jadi enggak harus sejalan ya. Jadi pensyarah itu enggak harus sejalan dengan sahibul matan. Nah, demikian. Ya, di sini begitu ya, di catatan kaki saya ada pencetaknya menukilkan ucapan Imam Bajuri di dalam hasyiahnya, di mana beliau berkata yang mu'tamad itu adalah ya dengarkan, ya dengarkan orang yang sudah sampai 3 tadi ngomong kan gitu. Nah, demikian. Berarti kan ini lah enggak menutup kemungkinan. Heeh. Sarahnya ini enggak sesuai yang diinginkan sama Abu Sujan. Enggak namanya. Ya jelas ya, ya enggak menutup kemungkinan. Oleh karena itu di sini bukan tidak menutup kemungkinan nanti antara satu syarih dengan syarih yang lainnya terhadap satu matan itu terjadi perbedaan syarah. Nah, di sini tentunya masing-masing syarih saling melakukan memberikan ataupun adu hujjah yang kuat bahwa yang dimaksudkan oleh musannif adalah ini. Enggak, menurutku yang dimaksud oleh musannif adalah ini. Dasarnya apa? Berikan dasarnya. Gitu. Dan itu enggak menutup kemungkinan dan itu biasa terjadi ya. Nah, demikian. Iya, betul sekali Mas Joko. Masyaallah. Baik. Nah, kemudian ya bisa saja nanti ya, bisa saja jika status anta naikkan gitu ya. Lalu anta bisa memahami secara mendalam bahwa maksud musannif adalah begini. Ya silakan. Ya berikan syarah kan gitu ya. Demikian. Ya jelas punya hujah yang kuat gitu. Iya, di mana kita mengetahui betul seluk-beluk konsepnya Syafi'iyah kan gitu ya. Seluk-beluk konsepnya kita pahami betul sehingga kita bisa memberi keterangan terhadap ucapan-ucapan sahibul matan. Wallahu a'lam. Ya itu enggak menutup kemungkinan. Apakah boleh kita mentafsirkan Al-Qur'an seperti begini? Salah satu ayat ditafsir oleh tafsir jalan lain. Kondisi orang saat ini kita menafsirkan dengan paham yang kondisional apa boleh? Yang tanpa lari daripada akidah maupun syariat. Tapi di kita mengambil paham dari tafsir Al-Qur'an itu. Kita mengambil kondisional. Yang kondisional. Tafsir seperti itu artinya saat ini kehendaknya seperti ini. Walaupun orang berhasil tidak seperti itu memahamkan tafsirnya, boleh kan? Tetapi kita yakin bahwa itu tidak lari daripada akidah dan syariat. Memahami Al-Qur'an kira-kira itu pasti iya. Banyak gitu. Kan? Itu sering dilakukan oleh para khalaf. Ya, hal tersebut sering dilakukan oleh para khalaf jika memang dia sudah sampai kepada derajat tersebut. Jadi kalau memang kita punya kemampuan akan hal itu, ya silahkan sebenarnya. Ya kalau misalkan kita salah, maka yang menyalahkan, ya jika kita salah, maka yang menyalahkan harus mendatangkan hujah atas salahnya pemahaman kita terhadap ayat tersebut, begitu loh. Ya karena kita hanya berbicara mafhum mutabiknya bahkan ya, hanya berbicara mafhum mutabiknya, enggak sampai ke mafhum mukhalafahnya bahkan. Ya hanya mafhum mutabiknya. Di mana mafhum mutabik ini kadang-kadang perlu diperjelas. Ya, perlu diperjelas dikarenakan kualitas manusia ini semakin ke belakang itu semakin menurun. Nah, yang rasikh fil ilm, ya, sesiapa saja yang rasikh fil ilm, maka silakan. Kan gitu. Saya pernah membuat satu kesimpulan begini. Tatkala Adam dan Hawa memakan buah khuldi, maka Allah menyuruhkan ihbitu, turun dari surga. Jadi saya makmum yang saya ambil. Sedangkan sekali makan aja nggak haram. Allah suruh turun dari surga. Kalau nanti kita makan berkali-kali haram, wajarkah kita masuk ke surga? Baik. Ya, kalau ayat ancaman memang begitu sebenarnya. Memang harusnya begitu. Itu ancaman ya. Jika dalam kondisi ancaman memang seperti itu. Justru kalau misalkan terlalu banyak lembek-lembeknya, itu bisa masuk ke akidah murjiah malahan. Jadi ya itu sudah tepat yang Bapak lakukan. Ya memang begitu, memang ancaman harus begitu supaya orang takut terhadap perbuatan tersebut. Nah, memang begitu. Bahkan sampai-sampai ada status yang dia itu hanya kufur asghar, namun ulama tersebut tetap menyatakan katakan dia kafir min babi zajar katanya. Supaya dia takut. Itu bab ancaman, tapi bab dia ketika mau bertobat maka harus kita katakan bahwa engkau diampuni gitu loh. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, walau kita tahu bahwa sebenarnya selain kesyirikan tahta masyiatillah kan gitu. Tapi jika babnya bab ancamannya maka terangkan secara ancaman aja. Ya orang yang berzina ya itu tempatnya, orang yang mencuri ya itu tempatnya. Kan gitu. Ya itu tempatnya udah selesai. Enggak perlu meriba melebar gitu. Kan nanti bisnis ya ujung-ujung nanti jadi irja gitu. Apa ya? PHP, pemberi harapan palsu. Kan gitu ya. Iya, dosa. Ya itu sudah justru memang begitu lah maunya Al-Qur'an gitu. Jadi supaya kita enggak masuk ke akidah murji'ah. Contohnya. Ya begitu. Ya contohnya seperti tadi, ya terangkan aja kalau memang itu ancaman dari Al-Qur'an, ancaman saja. Berikan ancaman itu supaya orang takut. Jadi enggak ngerasa oh masih ada maaf kok, kan gitu. Iya, enggak ngerasa begitu gitu loh. Pokoknya aslinya kalau engkau melakukan hal-hal yang haram, maka itu tempatnya. Jika Allah katakan tempatnya neraka, maka tempatnya neraka. Jadi, selesai. Ini akan kafir dengan tanggung jawab di sholat kafir. Enggak. Iya, Mas Syafi'i enggak pernah. Iya, enggak pernah kapan ya? Enggak. Yang bunuh siapa ya? Itu di mazhab Syafi'i ya, di mazhab Syafi'i begitu. Iya. Wallahu a'lam. Jadi tapi enggak kafir ya. Statusnya enggak kafir. Yang kafir itu ulama Saudi ya. Ulama Saudi baru beranggapan orang yang meninggalkan salat kafir. Adapun mazhab Syafi'i ya. Hah? Man tarka salatan mutamamman dan huwa kafir. Iya. Itu hadis. Hadis. Namun menurut mazhab Syafi'i, orang yang meninggalkan salat itu enggak kafir, hanya saja dibunuh. Ya, adapun kalau menurut ulama Saudi orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Nah, kafir dari dibunuh. Tapi kaidah amar ma'rufnya ada lagi sebenarnya di situ ya. Nah, demikian. Jadi jika memang dia enggak mau bertobat maka dipenggal lehernya kan. Tapi dibunuh itu tapi enggak kafir. Statusnya enggak kafir. Ah, statusnya enggak kafir. Tahta masyiatillah lah. Ya, tahta masyiatillah karena dia enggak kafir. Begitu. Jadi tahta masyiatillah. Ya, yang jelas aslinya, yang jelas kita katakan aslinya dia neraka, itu aslinya. Dan kita enggak perlu melebar dengan apa namanya? PHP tadi ya. Ya, akidah irja tadi, enggak perlu ya kan. Pokoknya aslinya situ. Supaya orang takut melakukan dosa itu. Jadi karena sekarang ini kan lembek, sangki lembeknya, ya pencurian bebas dan sebagainya kan begitu. Ya, karena sangki banyaknya memberi apa ya PHP tadi ya, ngasih harapan palsu kan ini. Jadi nggak usah itu, tinggalkan akidah irja itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jadi sudah bagus ya, insya Allah. Baik, sedikit lagi. Wa sujudus sahwi sunnatun kama sabaq. Jadi di sini ditegaskan lagi ya, wa sujudus sahwi sunnatun. Jadi menurut madhab di sini sujud sahwi itu hukumnya sunnah sebagaimana yang sudah kita sebutkan juga sebelumnya. Wa mahalluhu qabla salam, dan itu dilakukan sebelum kita melakukan salam. Jadi sujud sahwi itu kita lakukan sebelum kita melakukan salam. Fa in sallama al musalli amidan aliman bis sahwi aw sahiyan wa qala al faslu urfan fata mahalluhu. Dan kalau dia sudah salam, ya orang yang sholat tersebut sudah melakukan salam secara sengaja dan dia tahu kalau dia itu lupa, ya dia tahu dia lupa namun dia tidak melakukan sujud sahwi au sahian, maksudnya dia tahu dia itu seharusnya sujud sahwi atau dia lupa untuk melakukan sujud sahwi. Jadi dia tinggalkan sujud sahwi itu dengan sengaja dan dia tahu kalau dia itu seharusnya melakukan sujud sahwi, atau dia tinggalkan sujud sahwi itu karena lupa. Jadi udah lupa lagi gitu ya. Iya, udah lupa lagi. Au sahian wa talal fasl, ya wa talal fasl urfan, dan jangka waktunya relatif lama, fata mahalluhu. Maka lepas ya, maksudnya tidak ada lagi ya, tidak perlu lagi sujud sujud sahwi. Ya, fata mahalluhu. Jadi udah enggak ada lagi tempatnya. Iya, luput. Iya, luput benar. Fata ya, luput ya. Luput apa namanya? Luput pelaksanaan sujud sahwinya. Wa in qasural fasl urfan, tapi jika jangka waktunya itu relatif dekat ataupun sebentar, lam yafud, maka silakan dia melakukan sujud sahwi, enggak luput. Jadi mahalnya tidak luput. Wa hina idzin falahu sujudu wa tarkuhu, maka ketika itu, maksudnya yang jangka waktunya relatif dekat tadi, maka ketika itu dia boleh silakan melakukan sujud sahwi, atau ya udah enggak usah sujud sahwi, ya silakan, karena memang hukumnya pun juga sunnah. Wallahu alam bishawab. Ya, satu pasal. Ah, gimana? Ini kalau saatnya sujud sahwi lupa dan panjang waktunya, atau waktunya dekat, tapi dia boleh melakukan sujud dan meninggalkannya. Iya, dan meninggalkannya. Jika dia memang dituntut sujud sahwi dikarenakan meninggalkan yang rukun atau sunnah jamaah, tapi ketika dia mau selesai salam, dia sengaja tidak sujud sahwi. Sengaja tidak sujud sahwi, karena dianggap sunnah, sah salatnya. Salatnya sah. Ya. Walaupun sengaja ditinggalkannya. Sengaja ditinggalkannya, sujud sahwi tadi. Makanya tadi dikatakan, walau sengaja ditinggalkannya, maka yang fatat, yang luput itu cuma sujud sahwinya doang. Dan di sini tidak dinyatakan bahwa batalat sholatuhu. Ya, yang luput, yang nggak bisa lagi kita kerjakan di situ hanyalah sujud sahwinya, karena sudah terlalu panjang. Jarak dari salamnya sampai dia teringat, umpama itu sudah terlalu panjang, maka dia nggak perlu lagi melakukan sujud sahwi. Tapi jika masih dekat, maka di situ ada pilihan bagi dia untuk melakukan sujud sahwi atau ya meninggalkan sujud sahwi. Ini sengaja dia. Iya. Ini tadi dikatakan amidan. Iya. Jadi fa in sallama, jadi jika dia salam padahal seharusnya kan sebelum salam dia melakukan sujud sahwi. Namun dia salam amidan secara sengaja, aliman bis sahwi, bahkan dia tahu seharusnya dia melakukan sujud sahwi. Kan gitu. Ausahian, ya ausahiannya kita buang aja dulu. Fatat mahalluhu. Jawabannya jadi fatat mahalluhu. Ya, bukan fatat ya, fata ya. Fata mahalluhu. Ya, karena fa'il dari fatanya adalah mahal. Jadi tempat untuk dia melakukan sujud sahwi itu udah luput gitu, udah enggak ada lagi. Dan cuma itu. Ya. Dan cuma itu, bukan tidak sampai salatnya batal, enggak demikian. Walau amidan, aliman bis sahwi. Bukan cuma sekadar sengaja, bahkan dia tahu seharusnya dia melakukan sujud sahwi. Namun tetap dia tinggalkan, dan setelah lama, mungkin dia berubah pikiran, ingin melakukan sujud sahwi, maka gak bisa lagi. Gitu loh. Setelah lama, dia ingin melakukan sujud sahwi, ya lakukan aja lah sujud sahwi. Nah itu gak bisa lagi, karena udah terlalu lama. Nah begitu. Tapi kalau misalkan sebentar, relatif dekat, ya, maka dia boleh silahkan melakukan sujud sahwi tersebut, ataupun dia meninggalkannya. Karena memang hukumnya sunnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.